Coba buatkan saya segelas jamunya. Jamu pahit biasa atau yang istimewa? Berapakah harganya, hai bila yang istimewa? Harganya tidak mahal, 50 saja. Bolehkah ku tanya, benarkah kata orang, bila botolnya ganjil tak bersuami? Sekarang ini memang benar ku sendiri, tapi bila di rumah aku bertiga. Oh, dengan siapakah kau bertiga? Bila kau ingin tahu, datanglah ke rumahku. Aku bertiga dengan kedua anakku. Bolehkah ku tanya, benarkah kata orang, bila botolnya ganjil tak bersuami? Sekarang ini memang benar ku sendiri, tapi bila di rumah aku bertiga. Oh, dengan siapakah kau bertiga? Bila kau ingin